Dan pada tahun 80-an saya ke sana. Perguruan tinggi Mekah dan Madinah itu hampir dosennya orang Mesir semuanya. Tapi sekarang hampir tidak ada dosen kecuali orang Saudi sekarang. Udah maju gitu. Ya apalagi ukurannya 100 tahun yang lalu. Buku karya Saqib Arsilani tadi, oh itu lebih jauh. Ini perbandingan 30 tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh berbeda tentang kemajuan di sana. Saya sewaktu di Kairo, guru-guru saya itu rata-rata adalah mantan guru besar di Mekah di Madinah. Tertulis di situ buku-buku yang dipelajari kan memang karya dosen langsung. Di situ tertulis umpamanya Dr. Muhammad Abu Musa Amir Kuliyatul Lugha Arabiyyah Imamatul Arabiyyah Saudiyah Sabiqan, artinya ex atau mantan dekan Fakultas Bahasa Arab di Mekah. Ini adalah mantan dekan Fakultas Adab di ini. Disebutkan gitu. Tapi sekarang saya tanya para mahasiswa di sana, hampir tidak ada sekarang dosen dari luar negeri. Kalaupun orang luar negeri, tapi sudah warga negara Saudi. Sudah maju betul. Nah, kemajuan sepesat ini ya harus kita jadikan sebagai satu kebanggaan dan kita buktikan sebagai jawaban kepada umat. Kita enggak perlu meniru orang luar. Kalau mau meniru, ingin sejahtera bangsa Indonesia ini, tirulah aturan di sana. Lebih-lebih lagi, saya merenung kemarin setelahnya beres pemilu. Kan pemilu ini dana yang digunakan untuk pemilu yang terhitung saja 7T ya. Itu yang terhitung itu. Belum lagi yang tidak terhitung. Yang dikeluarkan oleh para caleg. Yang sebahagian sekarang masuk rumah sakit. Kita doakan semoga mereka diberi nikmat sehat oleh Allah. Sehat lahir dan batin. Sudah berkorban demikian banyak. Aduh, stres. Kasihan. Ya, yang namanya berdoa, ibadah. Itu yang terhitung saja di 7 triliun. Di Saudi karena enggak pernah ada pemilu, uang 7 triliun dipakai kesejahteraan masyarakat. Kan lebih bermakna itu. Apakah Indonesia harus mengikuti bentuk negara menjadi kerajaan? Bukan itu yang menjadi masalah. Urusan bentuk pemerintahan terserah namanya apa. Kan pernah didatangi. Pemerintah Saudi didatangi oleh Barat. Saya usulkan, Anda rubah nih bentuk pemerintahan menjadi republik. Taati aturan demokrasi. Balik nanya, sasarannya apa demokrasi itu? Apa demokrasi itu? Ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang begitu kan di sini, karena di sana belum tuh. Di sini lah, di Saudi katanya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ini. Di tempat yang lain yang mengaku demokrasi belum tercapai. Ya. Di sini mereka berbisnis. Tanpa dipungut pajak. Hasilnya oleh mereka. Dimanfaatkan oleh mereka. Untuk mereka semuanya. Dan pemerintah hanya mendukung. Ketika ada beberapa mahasiswa di Riyadh melakukan demo. Agar ya ada perubahan manajemen kepemimpinan supaya diterapkan demokrasi. Ya sudah, para mahasiswa yang demo dipanggil semuanya, dinaikkan beasiswanya, selesai sudah. Bukankah demokrasi itu untuk kesejahteraan? Nih, kami tambah beasiswa kamu, beres. Enggak dilanjut demonya. Semuanya dinaikkan beasiswanya, sudah selesai. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan demokrasi kalau memang hanya sekedar membuang-buang uang? Nah, di sana jelas tidak. Uang betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat. Minyak, apa bensin kemarin saya tanya berapa harganya bensin sekarang? Turun lagi katanya. 1 real dapat 3 liter. 1000 seliter. Di sini berapa sekarang? 6000. 6 kali harga di sana. Jadi kita ini bicara realita. Jangan teori terus. Negara maju itu begini, begini, begini. Realitanya mana? Kemudian yang paling kita kagumi adalah, kalau yang namanya negara maju itu adalah untuk kesejahteraan, ketenangan hidup, ketentraman, kemudian kebersihan. Di sana jelas, setiap waktu sholat masjid penuh dengan orang-orang yang bersih lahir dan batin. Komunikasi antar sama masyarakat, saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai, saling mendoakan, berjabatan tangan. Sementara yang disebut-sebut negara maju dengan penataan kota begitu rapi, begitu menakjubkan, begitu bersih, tetapi kalau kehidupan masyarakatnya tidak menikmati, gimana? Saya dapat ya obrolan dengan orang Sydney, orang Brisbane. Kata teman yang undang saya di sana, saya katanya, kami untuk saat ini ya mungkin berani mengundang Ustaz musim dingin aja. Musim panas rasanya, katanya, belum berani. Kenapa? Tempat yang saya tinggali di Sydney itu, kalau musim panas, kata yang tinggal di situ, ini biasa. Di depan rumah ini lalu lalang laki-laki perempuan tanpa busana sama sekali. Itu teh binatang apa anak kecil ya? Badannya besar, udah pada tua, tetapi kok berani seperti itu? Itu berarti tidak tercapai kan kesejahteraan, kesejahteraan, keamanan lahir, keamanan batin. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang mereka tanpa merasa malu bergabung gitu, orang-orang tanpa busana. La haula wala quwwata illa billah. Kita kan kalau melihat orang begitu kan orang gila kan ya, bukan orang sehat. Berarti kota yang begitu bersih, rapi penataan kotanya, diisi oleh kumpulan masyarakat seperti itu, berarti diisi oleh orang. Bagaimana dikatakan aman? Bagaimana dikatakan sejahtera? Ya, masih banyaklah bahan tafakur kita untuk kita tingkatkan rasa syukur. Ternyata umat Islam jauh lebih maju dibanding dengan non-muslim. Dan kita perhatikan nanti ayat ini, kajian ayat belum selesai ya, keburu ingin menyampaikan isinya dulu, baru nanti didukung dengan pemahaman ayat kita. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah 126 dihubungkan dengan surat Ibrahim ayat 35. Dua-duanya merupakan pelestarian doa Nabi Ibrahim, diabadikan dalam Al-Quran sehingga kita membacanya kapanpun kita mau membacanya. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan keamanan dari dua hal, aman lahir dan aman batin. Permohonan aman lahir yang sering disebut dengan kesejahteraan atau keamanan fisik itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah. Rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikanlah daerah ini menjadi negeri yang aman. Aman apa maksudnya? Warzuq ahlahu minat thamarat, berikan kepada penghuninya makanan dari buah-buahan. Yang tidak dapat dibayangkan pada waktu itu, di tanah tandus dan kering ada buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak memohon, jadikanlah tanah yang tandus kering ini jadi subur. Tapi permohonannya enggak minta subur, tapi minta makanan saja langsung. Sebab kalau sekiranya Makkah subur, ada sawah, ada kebun di mana bapak-bapak, ibu-ibu mau nginap kalau umrah dan haji. Justru dengan tandus dan kering tanah di sana, maka begitu mudah membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, padat dengan penduduk di sana. Tetapi buah-buahan ternyata lebih lengkap daripada buah-buahan yang ada di Bandung. Karena memang permohonannya, permohonan ada makanan berupa buah-buahan. Kenapa cuma buah-buahan? Tidak dengan dagingnya, sudah pada punya kalau memang peternakan waktu itu juga. Banyak masyarakat di sana yang memang mengandalkan kehidupannya dengan kehidupan bersama unta. Kemana-mana bersama unta, cari makan, cari minum dengan untanya. Mereka sudah biasa, makanya yang pada waktu itu diperlukan sekali buah-buah. Otomatis kalau ada makanan perlu ada minumannya. Dan minumannya ternyata dicapai dengan perjalanan yang dilakukan oleh Hajar. Yaitu adanya zam-zam. Dan hingga saat ini zam-zam tidak pernah berkurang. Ketika diperlukan umpamanya ya dua ton, maka akan diganti dengan dua ton juga, sesuai dengan yang diperlukan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penekanan di sini, warzuqhum minas samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Berikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Siapa mereka itu? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana bagi yang kufur? Fa umatti'uhu qalilan. Diberi juga nikmat makan, tapi kecahan cuma sebentar, qalilan. Artinya orang-orang yang kufur kepada Allah dapat juga hidup di sana. Dan disinilah pentingnya ada manajemen, kan gitu. Bagaimana supaya ada pemerataan harta, pemerataan bisa menikmati kehidupan makanan dan minuman. Dan terbukti untuk Makkah Madinah memang untuk man amana billah, hanya orang yang beriman kepada Allah saja. Di luar Makkah, di luar Madinah, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Di Jeddah, di Riyadh, banyak orang yang non muslim. Dan saya kemarin ya, perjalanan umroh da'i ini di samping memang diberi fasilitas berupa tempat, makanan dan minuman yang kadang-kadang membuat para jamaah tercengang. Makanan yang tadi pagi belum habis datang lagi siang, yang siang belum habis datang lagi malam, akhirnya sudah diambil oleh petugas, gak tahu dibuang kemana. Kenapa kok mereka berlebih memberikan makanan? Mereka tidak merasa mubazir kalau untuk menghormati tamu. Berlebih gak apa-apa kalau tujuan untuk menghormati tamu. Bahkan puncaknya terakhir malam Sabtu, karena Sabtu pergi meninggalkan Makkah, malam Sabtu diundang untuk menikmati tempat yang disediakan di luar atau di perbatasan Makkah. Kita sampai di sana, ngobrol dengan para ulama. Ulama berbicara tentang masalah perkembangan dakwah di seluruh dunia. Setelah itu, ya disediakan makanan ringan. Dan setelahnya makanan ringan, nah sekarang tibalah saatnya bagi antum semuanya. Silakan mau futsal atau mau berenang. Subhanallah. Udah akhirnya, jamaah umroh da'i dibagi dua. Ada yang futsal, ada yang berenang. Saya sampai bilang, pertama kali saya berenang di Mekah nih. Ada tempat rekreasi. Setelahnya berenang, pada capek, disediakanlah makanan besar. Jamaah lagi-lagi kebingungan melihat makanan sebanyak itu. Kan satu tampan kan, ini buat berlima, karena kita 25 orang, 5 tempat. Nah, ditemani oleh seorang ulama masing-masing. Itu rata-rata kan satu wadah itulah, setengah kambing lah gitu. Bingung makannya, ya. Gak sampai setengahnya lah kemakan. penghormatan mereka kepada para aktivis ibadah dan dakwah sangat luar biasa. Dan pelayanan yang dilakukan seperti itu tuh untuk semua orang yang datang berumroh dengan peserta umroh dai. Memang dari mana saja yang datang. Selama saya di tempat penginapan di Azizah Janubiyah, saya datang hari Jumat malam. Kemudian dua hari setelah itu datang rombongan umroh dai dari Jerman. Kira-kira tiga hari berlalu, datang lagi jamaah umroh dai dari Spanyol. Pas saya mau pulang, datang lagi jamaah umroh dai dari Afrika Selatan. Terus semuanya dilayani, makanan, minuman, transportasi, dan tempat. Berapa biaya yang digunakan untuk melayani semuanya itu? Tidak dapat kita hitung. Dan itu terus menerus itu selama musim umroh. Baru nanti musim haji tidak ada lagi. Selama musim umroh terus dilayani dari mana-mana berdatangan umroh dan. Dan perjalanan dakwah yang dilakukan oleh para ulama di sana yang bergabung di dalam Al-Maktabut Ta'awuni Lidda'wati wal irsyad wa tawiyatil jaliyat bijadumi Makkah. Jadi satu kantor pelayanan pendidikan Islam untuk semua masyarakat dunia yang bisa terjangkau semuanya dibina. Antara lain programnya apa? Kemarin disampaikan pada pertemuan terakhir, program sekarang yang paling banyak adalah membina para karyawan yang kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Saudi Arabia. Entah orang Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dari mana yang kerja di sana. Ini maktab dakwah ini mengunjungi perusahaan-perusahaan, berkomunikasi dengan mereka agar semua perusahaan memberikan waktu buat karyawan. Waktu apa? Waktu untuk ngaji. Dalam sebulan minimal 3 hari ngaji. Maktab menyediakan para ulama membina mereka. Dan dari para peserta tersebut, manakala diketahui ada yang potensial, dibina terus ditingkatkan sampai mereka menjadi khatib, menjadi imam. Dan buat orang yang memang memiliki kehebatan, kecerdasan dan juga kerajinan, ada reward juga buat mereka. Satu perusahaan ada yang memiliki karyawan 40 ribu, semuanya dipersilahkan untuk ngaji, dibina semuanya. Kenapa kok para karyawan dibina? Para ulama di sana berharap agar mereka manakala sudah habis kontrak pulang ke tanah air masing-masing menjadi ulama. Allah, luar biasa. Saya mendengar sekian banyak organisasi internasional berbicara tentang teori. Wah, luar biasa. Ternyata ini bukan teori lagi, tapi praktik. Kalau umpamanya Hizbut Tahrir berbicara tentang khilafah, ternyata kalau saya perhatikan, Saudi sudah terjun untuk membina umat yang datang dari berbagai penjuru dunia, yang kerja di sana atau yang umroh ke sana. Bahkan ada materi khusus kemarin dari seorang ulama disampaikan pada hari Kamis, kalau nggak salah, pagi. Dia menyatakan, semestinya katanya, jamaah umroh, jamaah haji yang datang ke sini itu jangan hanya rutin tawaf dan sa'i, apalagi waktunya lama di sini. Hendaklah manfaatkan selama di sini untuk menggali ilmu. Di sinilah tempatnya Al-Quran turun. Di sinilah tempatnya Rasulullah membina para sahabat. Gak usah nyari-nyari ke tempat yang jauh-jauh. Di sini ada. Sebagaimana para ulama terdahulu, banyak sekali ulama-ulama yang menyebar ke seluruh dunia. Setelahnya mukim di Mekah, pulangnya menjadi ulama. Ahmad Dahlan kan selama di Mekah sekian lama, pulang ke Indonesia langsung berdakwah sampai berdirilah Muhammadiyah. Termasuk Pak Hamka, termasuk siapa lagi, banyak lagi ulama Indonesia yang mencari ilmu di sana. Nah, kemarin itu dibangkitkan hal itu. Dan alhamdulillah, karena ini adalah memang para aktivis dakwah, Sehingga diberi ilmu seperti itu sangat luar biasa. Dan saya sebelum berangkat mengingatkan kepada para peserta da'i, para peserta umrah da'i, saya bilang nanti bapak-bapak para ustaz, para kiai ini akan sering berpelukan dengan para ulama di sana. Dan bagi perokok pasti akan tercium sebilang baunya rokok. Itu kaget itu peserta. Sedangkan ada dua orang perokok berat. Ya, selama di sana alhamdulillah dia bertahan. Dan yang satu lagi sudah bilang, saya insya Allah tidak akan merokok lagi katanya. Ternyata kuat. Ini kan kalau berpelukan kan tercium kan baunya itu pasti bagaimanapun gitu. Itulah salah satu bukti kemajuan di sana itu bukan cuma dinikmati oleh orang Saudi, tetapi juga oleh orang luar yang ada di Saudi. Bukan cuma hanya orang yang ada di Saudi, tetapi juga orang luar yang ada di luar. Bahkan sekarang dengan menggunakan alat elektronik, mereka berdakwah digilir para ulama nongkrong di depan apa internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari luar. Banyak sekali orang yang bertanya non-muslim. Yang lama-lama kemudian mereka pada masuk Islam. Dan sudah ribuan orang masuk Islam hanya mendapatkan jawaban-jawaban dari para ulama di Mekah dan di Madinah dan di Riyadh. Itu digilir para ulama menjawab pertanyaan berbagai hal. Dan tentunya para ulama tersebut adalah orang yang memang pandai berbahasa asing, bukan hanya bahasa Arab. Itu sudah ribuan. Minimal dalam setahun 1000 masuk Islam melalui dakwah internet. Ini sangat luar biasa kemajuan dakwah di sana. Sementara kalau umpamanya negara-negara yang lain yang disebut maju hanya berbicara tentang fisik, bisa membuat senjata demikian hebat. Terus senjata itu kan buat keamanan kan? Kalau buat menghancurkan bukan kemajuan, itu merusakkan. Nah, di sana sudah begitu nikmat diraih keamanan karena memang Allah sudah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Nah, pada surat Al-Baqarah kaitan keamanan dengan rezeki, dan pada surat Ibrahim keamanan berkaitan dengan masalah akidah. Banyak orang kalau sudah mendapatkan harta yang banyak, kedudukan tinggi, akidahnya hancur. Berarti tidak aman. Yang aman itu adalah lahir dan batin. Ketika memang akidahnya beres, batinnya pun terjaga keamanannya. Buktinya tadi di luar masjid, mobil-mobil nyala semuanya pada hidup, enggak ada yang nyuri. Karena apa? Karena memang aman akidahnya. Tentu manajemen pemerintah juga sangat berperan. Karena di sana diketahui pencurian, hukumannya juga cukup berat. Enggak cuma masuk penjara, asalnya masuk penjara dibayar oleh keluarga, keluar lagi. Itu di negeri tetangga itu. Tetangga ya yang gitu ya. Tetangga Malaysia maksudnya, yaitu Indonesia. Iya kan? Ada penjahat masuk penjara, udah dibayar oleh keluarga, keluar lagi selesai. Di sana kan enggak bisa begitu. Jadi ternyata kemajuan itu dapat dicapai dengan komunikasi ibadah. Artinya dengan tauhid negara akan maju. Tanpa tauhid, kalaulah disebut maju, hanya maju lahirnya saja, tapi tidak dinikmati kemajuan tersebut. Kota ditata dengan begitu rapi, tapi ternyata penduduknya masih banyak yang repot. Sewaktu saya ngobrol dengan salah seorang ustadz guru Mahdis cabang Sydney, di sini kan ada cabang Mahdis ya, dia cerita, saya ngajar Islam kepada anak-anak SMA di sini, orang Indonesia yang ada di sana. Mereka serius belajar tentang sholat, tentang wudu, tentang saum dan lain sebagainya. Ketika tiba waktu sholat, si ustaz bilang, Adik-adik, sekarang sudah tiba waktu sholat, yuk kita sholat. Anak-anak bilang, maaf pak, saya belum siap sekarang. Enak aja bilang belum siap. Belum mau sholat sekarang. Dari berapa katanya, dari 30 orang yang mau sholat cuma berapa? 3 orang atau 4 orang? Dengan tidak merasa berat mengatakan tidak mau sholat. Orang tuanya bingung harus gimana ya. Harus lingkungannya memang mereka orang yang beragama yang lain juga tidak biasa ibadah. Apalagi umat Islam yang ibadahnya setiap hari 5 kali. Yang seminggu sekali saja tidak ibadah mereka. Bahkan si ustaz ini kan kerja. Dia tidak mendapatkan honor dari ngajar. Hanya semata-mata dakwah. Tapi dia mendapatkan hasil dari yang lain. Dia sering diajak bicara oleh teman-teman. Satu pekerjaan. Temannya berkata, saya bingung melihat kamu, katanya. Gaji kamu jauh di bawah saya. Tapi kok kehidupannya kamu tenang-tenang aja sih? Gimana sih cara ngaturnya? Kenapa? Temannya itu gajinya di atas dia lebih besar. Tapi setiap mau menerima gaji sudah kasbon duluan. Karena mereka mengisi kehidupan pada malam libur itu kan, itu perbuatan yang tidak bermakna kan. Menghabiskan uang demikian banyak. Nah, dengan adanya pembinaan akidah keislaman, ternyata lebih hemat. Jadi kalimat wajnubni wabaniya anna abdul asnam, inilah pembangunan negara yang aman secara batin. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekarang perlu dimasyarakatkan bahwa kemajuan Mekah khususnya dengan Madinah ini adalah jelas-jelas milik umat Islam yang tidak tercapai oleh yang lain. Ya, tapi kan itu yang membangun mungkin orang kafir. Enggak boleh ke Mekah masuk orang kafir. Ke Mekah, ke Madinah kan enggak boleh ada orang kafir masuk. Berarti kemajuan teknologi di sanalah hasil orang muslim semuanya. Sementara pemanya tentang dakwah berupa kaset, berupa VCD, berupa lain sebagainya. Saya ini masih beberapa tahun yang lalu. Sholat Jumat akhir Ramadan di Mekah di tahun 90-an ini. Saya waktu itu sangat kagum, terharu, tersentuh dengan khutbah Syekh Sa'ud Syuraini. Pada waktu saya mendengarkan khutbah, tuh saya ingin sekali mendapatkan kasetnya ini. Itu Jumat. Pas pulang sholat asar, lewat toko-toko kaset, sudah menyetel kaset tersebut. Ternyata sudah beredar. Cepat sekali teknologi di sana. Jadi sewaktu berlangsung ceramah, khutbah Jumat, khutbah atau sholat id, sholat tarawih, itu yang ngerekam di mana-mana. Pulang dari sholat sudah beredar. Bahkan yang lebih hebat lagi, ketika mengikuti doa witir, doa tahajud menjelang subuh, begitu bagusnya, habis sholat subuh sudah beredar VCD-nya di mana-mana. Bukan cuma sih, di VCD-nya sudah beredar di mana-mana. Itu kan kecanggihan juga, kecanggihan teknologi mereka. Dan bagus lagi hasilnya. Jadi apa yang maksud dengan kemajuan? Ternyata sering sekali manusia muslimin tertipu dengan kemajuan senjata. Kalau sekarang pamannya internet atau pamannya komputer, dibuat pamannya orang yang membuatnya tidak tahu muslim apakah tidak. Yang paling penting sekarang umat Islam sudah mampu memanfaatkannya lebih hebat daripada mereka. Untuk pentingan dakwah, untuk penyebaran agama Allah, untuk Al-Quran, untuk segala macam. Itu kan merupakan kemajuan. Adapun masalah tukar-menukar itu biasa. Orang negara-negara kafir mendapatkan kenikmatan dari negara muslim kan. berupa barang-barang milik dari kaum muslimin, atau umpamanya minyak umpamanya dikirim ke sana, ya biasa tukar menukar. Kamu memanfaatkan hasil kami, kami memanfaatkan hasil kamu, kan gitu. Tapi kemajuan di mana hakikatnya? Kemampuan memanfaatkan itu yang paling maju. Dan lebih-lebih lagi kalau umpamanya kita merenung, tafakur di Masjid Nabawi dengan kecanggihan teknologi dari berbagai segi, atau di Masjidil Haram, pengeras suara di Masjidil Haram kan lebih jelas dari pengeras suara ini kan. Ini kan tempat cuma segini. Mari kita bandingkan kejelasan suara di Masjidil Haram yang berapa hektar dengan kejelasan di sini. Di sini kalah. Masjid Salman, wah, ITB teknologi lagi. Saya kadang-kadang kalau lagi ceramah di Masjid Salman suka nanya kepada jamaah, jelas enggak suaranya ke belakang sebenarnya? Kurang jelas katanya. Tuh. Coba. Tempat yang sempit ini sampai enggak jelas. Sementara di sana di Masjidil Haram sampai keluar jelas, di dalam enggak ada yang tidak jelas. Itu kan kemajuan teknologi semuanya itu. Dan itu yang buat orang Islam semuanya di sana. Lalu bangunan yang begitu luas diberi AC cukup semuanya. Bahkan Masjid Nabawi itu kan ya dapur AC-nya sangat jauh kan dari masjid, karena kalau dekat itu juga bisa mengganggu, dan dengar-dengar itu tidak bisa ditiru oleh pihak luar, khusus untuk orang sana saja. Subhanallah, demikian banyaklah. Dan sekarang sudah ditandatangani oleh Raja, Masjid Nabawi akan diperluas menjadi 3 kali lipat sekarang. Sekarang luasnya segitu, nanti akan 3 kali lipat dari itu. Dananya dari mana? Dari Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di kita ada pajak, kemudian fasilitas disediakan buat masyarakat, itu dibayar dari pajak kan? Di sana kan bukan dibayar dari pajak. Atau umpamanya di negara-negara yang memang disebut maju, fasilitas olahraga bagus, kemudian gratis, itu kan dari pajak. Di sana bukan. Hanya karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para pengusaha kecil pun mereka tidak terbebani harus bayar pajak, makanya maju-maju saja. Walaupun majunya lambat buat pengusaha kecil. Pengusaha besar lebih besar lagi. Dan kita saksikan, entah waktu umroh, entah waktu haji, entah waktu Ramadan, rumah makan gratis kan selalu ada kan. Kemarin juga waktu di Madinah, setiap kali pulang sholat sudah antri itu orang Pakistan, Bangladesh, antri untuk ngambil makanan, udah panjang sekali antrinya itu setiap hari. Sangat-sangat luar biasa, sulit dicari tempat yang lain. Itu semuanya membuktikan kemajuan-kemajuan yang tidak dicapai oleh negara-negara yang lain. Makanya kita rubahlah paradigma sekarang. Dengan apa umat Islam maju dan mengapa non-Muslim tertinggal? Rubah kita. Jangan menggunakan bahasa lama, kenapa Muslim tertinggal sementara yang lain maju. Kita rubah sekarang. Dan ini juga untuk menyelamatkan akidah. Akidah terutama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Karena sering dituduh ulama Mekah, ulama Madinah sering dituduh bahwa mereka khianat. Kalau mereka khianat, kok kenapa Allah berikan barokah kepada mereka? Gak mungkin diberikan barokah oleh Allah kalau memang mereka para pengkhianat. Kenapa disebut khianat? Katanya khianat tentang kekuasaan. Mestinya bukan mereka yang megang kekuasaan. Oh, itu madu politik lah. Cinta kekuasaan. Ada lagi ajarannya sesat katanya. Kalau ajarannya sesat, gak mungkin dibiarkan di sana. Buktinya kok semakin maju semakin barokah saja. Bahkan seorang pemateri dari ulama di Mekah menyatakan, kami diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanat besar berupa harta untuk kepentingan umat. Makanya di sana itu kekayaan bukanlah merupakan kebanggaan. Dirasakan kebanggaan oleh mereka kalau memang bisa membagi kepada sekian banyak umat. Sampai salah seorang pengusaha yang ikut bersama kami umroh dai pulang dari masjid, dia berkomentar, iya katanya, orang sini kekayaannya yang berlimpah begitu, kelihatannya kecil-kecil saja. Kita kadang-kadang suka sibuk, ketakutan harta hilang dan sebagainya. Padahal besok lusa mungkin kita sudah berpisah dengan harta. Itu sangat luar biasa. Dan kemarin itu ya kami didesak, kamu Magdisnya harus segera punya radio, punya televisi. Iya, dalam hati memang keinginan mau sih, tapi dari mana mulai? Mereka itu sebetulnya ingin melihat kita memulai. Mulai dulu. Kalau sudah mulai, lalu kekurangan dana, mereka akan menyumbang kita. Kalau belum mulai, kita minta dari awal, mereka enggak akan mau. Begitu cara mereka. Itu bukan cuma orang luar, termasuk orang Madinah, orang Mekah. Cerita, seorang pemuda punya keinginan, ingin mengadakan kegiatan kerohanian buat para remaja. Dia bikin proposal, minta dana kepada seorang dermawan. Kata seorang dermawan, mana buktinya kamu berbuat? Ya kan belum punya dana. Kerjakan dulu apa yang kamu mampu. Bagaimana kami mampu? Gak ada dana, pinjemlah katanya. Gimana? Apa yang kamu miliki? Hanya sudah, pemuda itu berniat, sudah mereka minjem dulu uang, bukan minta sumbangan tapi minjem, entah kepada orang tuanya, entah kemana. Langsung pinjem kamera, segala macam pinjem, adakan kegiatan, terbukti kegiatannya ada, dipoto, kasihkan kepada dermawan, baru turun dana. Begitu cara mereka itu. Jadi gak mau mereka menyumbang dari awal. Nampaknya kita sangat terpanggil sekarang ini untuk ya punya saluran. Sampai seorang ulama bertanya, Indonesia negara muslim terbesar di dunia, sudah berapa televisi, sudah berapa radio yang digunakan murni untuk dakwah? Malu kita menjawabnya. Betul-betul malu, aduh. Sedangkan di sana kan ada beberapa channel televisi, sama sekali tidak ada iklan. Dakwah terus. Radio ada Idzatul Quran, dakwah terus. Tanpa diisi dengan iklan sama sekali. Inilah kadang-kadang kita malu ketika memang mengaku sebagai negara muslim terbesar di dunia, tapi belum sampai ke arah sana. Padahal orang kaya jadi kita tidak terhitung jumlahnya. Cuma memang pengelolaan kekayaan yang memang masih perlu diperbaiki, dipertanyakan bahkan. Karena bulan Ramadan ramai lah berbicara zakat. Bahkan banyak panitia baru. Panitia musiman. Amilin musiman. Padahal kalau musiman bukan amil. Amil itu adalah sudah menjadikan profesi. Tidak pekerjaan lain kecuali itu baru amilin itu. Wallahu a'lam. Ini sebatas perjalanan sejak oleh-oleh saja. Nanti insyaallah pekan depan kita mulai lagi mengkaji dari surat Al-Baqarah. Baru sampai ayat berapa lupa lagi. Kita lanjutkan insyaallah masa depan. Masih ada waktu 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalau ada. Kiranya tidak ada. Baik, kita cukupkan. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.